Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Berkata Imam Sa'di rahimahullah fa'inal imana syartun fi sihatil a'mal saliha wa qubuliha bal la tusamma amalan salihan illa bil iman wal iman muqtada laha fa'inal tasdikul jazim المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات ومن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى برفرمان من عمل صالحا, barang siapa yang beramal saleh, min zakarin au unta, baik dari kalangan laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini janji dari Allah bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mengikuti kitab Allah dan sunnah nabinya, baik laki-laki maupun perempuan, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Maka kata Imam Sa'di rahimahullah, fa innal iman syartun fi sihhatil a'mal. Karena yang namanya iman adalah syarat sahnya amalan, diterimanya amalan, dia harus beriman. Kalau tidak beriman ya kafir misalkan, dia tidak akan diterima amalannya. Na'udzubillah. Sehingga syarat diterimanya amalan dan sah suatu amalan itu adalah al-iman, dia harus beriman. Bala tu sama amalan salihan illa bil iman. Amalan soleh itu enggak akan dinamakan amalan soleh kecuali dia harus dengan beriman. Iman muqtadalaha, dan keimanan itu ada kandungannya, kandungan dan konsekuensinya. Inna tasdiqul jazim al-muthmir li'amal jawarih minal wajibat wal mustahabbat. Yang namanya iman adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran secara keseluruhan, secara pasti, yang membuahkan hasil amalan jawareh. Jadi beramal yang wajib dan beramal yang mustahabat. Maka barang siapa mengumpulkan antara iman dan amalan saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti, dan pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kenapa demikian? Yang demikian itu dengan tumaninah di dalam hatinya, ketenangan, ya, tidak khawatir, tidak cemas, tidak goncang, tidak galau. Ada apa lagi ya, katanya, ada apa lagi ya, khawatir terus, ya, perasaan yang gak enak terus, was-was, karena keimanannya kurang. Wa'adam al-tifat lima yushawi su'ari qalbuh, dan dia juga tidak menengok kepada hal-hal yang bisa memberikan was-was dalam hatinya. Ya, karena dia sudah tenang, tenang, ya, tentram, hatinya tentram, tenang, nyaman, selalu menyandarkan pada Allah. Wa yarzuqullahu rizqan halalan thayyiban, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki halal dan thayyiban dari jalan yang tidak disangka-sangka, tahu-tahu ada, tahu-tahu ada. Wa lanajziyannahum fil akhir ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh-sungguh pasti kami akan berikan ganjaran kepadanya di akhirat kelak nanti, pahala sebaik-baik pahala disebabkan karena apa yang mereka perbuat dari amalan. Min asnafil ladzat, dari sekian jenis kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati jiwa. Fayatihillahu fid dunya hasanah, maka Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak nanti. Wa fil akhirati hasanah. Nah, sehingga ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Man syartiyah, man amal, janji. Syaratnya apa? Barang siapa yang beramal saleh. Ya kalau dia enggak beramal saleh ya enggak bisa. Ya, cuma ngomong doang misalnya. Enggak akan bisa. Teori doang enggak akan bisa. Dia beramal saleh. Ya, dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Ini masalah kehidupan yang baik. Ya, karena falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu mencakup seluruh kebaikan. Ya, sehingga kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Sungguh telah beruntung bagi seseorang yang masuk Islam, kemudian dia diberikan rezeki yang cukup. Ya, rezeki yang cukup berarti apa? Ya, masih umum kalimatnya, ya, alhamdulillah cukup, makan cukup, hidup cukup. Wa qana'ahu Allah bima ata, dan dia qana'ah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Ini kuncinya, qana'ah. Beda lagi kalau makan cukup tapi kurang, ini kurang, itu kurang, itu kurang, itu kurang, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah, ini, nah, tidak merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, kecuali membeli hal-hal yang memang sifatnya ya darurat, wajib atau harus dibeli. Tapi kalau sudah cukup semuanya, sudah terpenuhi semuanya, tapi dia membeli yang tidak perlu, membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan, hanya untuk ini, untuk pamer misalnya, itu jangan. Tapi kalau membeli dengan hal-hal yang wajib, yang perlu, ya harus dibeli ya, ya beli. Tapi kalau dia udah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, tambah lagi. Lah untuk apa? Ya untuk apa? Ya, dia juga bingung. Nah ini yang kayak gini tidak perlu, hal-hal yang gak perlu. Ya kalau perlu ya masya Allah, harus dibeli ya dibeli. Tapi sifat waqanna'ahu Allah bima ata, Allah berikan qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Di dalam hadis yang lain, qad aflaha man hada ilal Islam, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang diberikan hidayah kepada Islam. Wa kana 'aysu kafafan, penghidupannya cukup. Ya, penghidupannya cukup. Ya, maisahnya, kehidupannya cukup. Ya cukup untuk makan. Ya, makan pagi, siang, malam. Alhamdulillah cukup. Wa qanna'ahu wa qanna'a bih, dan dia qanaah. Qanaah. Nah, merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka inilah hayatan thayyibah. Nah, Allah berikan di dunia hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu bukan hanya ukurannya dunia, materi, uang, bukan. Tetapi tumaninatul qalb, ketenangan jiwa, hati. Ya, bersyukur kepada Allah, qanaah. Ya, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.